mansub sebagaimana isimnya inna dan isim isim inna dan saudara saudara inna. Ya. Kenapa la di sini fungsinya apa? Sama dengan inna beserta apa? Saudara saudara inna. Yaitu apa? Tantibul isma watar watar faul khabar. Yaitu menasabkan isim dan merafakkan al al khabar. Ini fungsi dari la an-nafiyah li jinsi. Sebenarnya ini tidak ada seorang pun di rumah. La rajula fi kitab. Tidak ada seorang laki-laki di rumah. La kadiba la kadiba mamduhun. Tidak ada seorang pendusta yang dipuji. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah telahku. La nabiyya ba'di. La di situ apa? Dinamakan la anabiyya li jinsi. Menafikan apa saja jenis. La rajula fid dar. Tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Nah ini apa yang ditiadakan apa? Seorang laki-laki. Berarti apa? Tidak memungkinkan, tidak diingkari bahwasanya kalau di dalam rumah itu ada seorang wanita. Nah ini jenisnya yang laki-laki. La kadiba mamduhun. Tidak ada seorang yang kadib, pendusta. Itu apa? Yang dipuji. Berarti apa? Yang tidak dipuji itu apa? Orang yang pendusta. Jadi di sana ada yang dipuji ya, selain apa? Pendusta. Nah, ini namanya apa? La nafi al-jinsi. Menafikan ke jenis. Dan hukmu ismillah. Hukum isimnya la. Idza kana ismuha nakiratan fa hukmuhu mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin. Apabila isimnya berupa isim nakirah, fa hukmuhu, maka hukum dari isim tersebut apa? Mabniun, harus mabni. Dia tidak bisa berubah ala ma yunsabu bihi, terhadap apa-apa yang dia dinasab dengannya. Biduni tanwin, dengan tanpa ada tanwin. Ini hukumnya lah. Jadi apa? Kalau isimnya nakirah, itu apa? Maka hukumnya Allah mabni di atas apa-apa yang dia dinasab padanya. Kalau isim nakirah berarti apa? Nasabnya dengan fathah. Maka dia mabni di atas fathah. Hidup di tanwin dengan apa? Dengan tanpa memberi tanwin. Mislu contohnya, la rajula fid dari. Tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. La rajula. Rajula di sini apa? Umumnya nakirah. Banyak laki-laki ya. Nah, ini sifatnya umum. La rajula. Ini isim nakirah. Nah, dia mabni di atas mayun sabubihi. Ini apa? Dengan apa? Nasabnya dengan fathah. Karena isim mufrad. Isim mufrad mansubnya dengan fathah. Biduni tanwin, dengan tidak memberi tanwin. Tidak boleh la rajulan. Tidak boleh. Contohnya la rajula fid dari. Tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah dengan tanpa bahasan tanwin. Kemudian mabniun alal fathi, la rajula fid dar itu apa? Mabni di atas fathah. Kemudian la mukhlisaini yuttahamani, la mukhlisaini yuttahaman. La mukhlisaini, tidaklah dua orang mukhlis itu yuttahaman, yakni diragukan. Keduanya tidak diragukan. Mukhlisah ini mabniun alal ya. Mukhlisah ini itu apa? Mabni di atas ya. maksudnya apa? Mabni di atas ya. Kenapa isim musanna? Kemudian lakadzibina musaddaqun, tidak ada seorang, tidak ada para pendusta itu yang musaddaqun dibenarkan, tidak ada para pendusta yang dibenarkan. Musaddaqun kadzibin mabniun alal ya. Nah, ini al kadzibin, kadzibin di sini apa? Mabninya apa? Di atas ya. Kenapa? Sama sudah tersalih. Dan la kadzibatin, la kadzibati mahbubatun, tidak ada para pendusta perempuan itu mahbub yang dicintai. Jadi pendusta wanita itu apa? Enggak disenangi. Kadzibati mabniun ala alal kasri, lian nama ada isim jamak mu'anasah salim. Ini syarat yang pertama, hukum dari isimnya lah ya. Kemudian yang kedua, idza kana ismuha nakiratan wa kana la muqarratan jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Yang kedua, hukumnya isim la. Idza kana ismuha, apabila isim, isim la tersebut nakiratan, nakirah, wa kanat la muqarraratan, dan keberadaan isimnya la itu apa? Tidak berhilang. Oh la. Idza kana ismuha nakiratan wa kanat la. Nah, apabila isimnya, isim la tersebut apa? Berupa isimnya nakirah. Wa kanat la, dan keberadaan la, la-nya ya. La-nya bukan isim la. La muqarratan, dan keberadaan la-nya itu apa? Berhilang, yakni berada jumlah apa? Lebih dari satu begitu maksudnya. Muqarratan itu apa? Berhilang. 5, 2 atau 3 ya. Ini muqarratan. Dan keberadaan lainnya itu apa? Berhilang. Jaza fihi, maka boleh pada isim apa? Isimnya la di situ apa? Binaul ismaini. Ma membangun dua isim. Wa rafuhuma, dan merofak ke keduanya. Jadi apa? Boleh memansubkan dan boleh apa? Merofak. Jaza fihi bina'ul ismaini wa rafuhuma. Jadi yang kedua, hukum yang kedua apa? Apabila isimnya isim nakirah dan keberadaan lainnya itu apa? Berhilang, maka boleh pada badannya itu membangun dua isim. Ini apa? Ima nasab, ima rofa. Ini seluruh contohnya, la haula wa la quwata illa billah. Contohnya, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, kekuatan kecuali dari Allah. La haula, as-sahid mana? La-nya berbilang. La haula wala di situ. Ada dua la. La haula. Haula di situ isim isimnya la. Wala quwata, wala quwata. Nah, ini mantap ya. Ini yang mantap. Dan boleh juga Pak, la haulun wala quwatun illa billah. Ya, paham gini. Nah, ini lahnya apa? ada dua isimnya nakirah, maka boleh dibangun padanya apa? Nasab dan rofa, merofak ke keduanya. Kemudian yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifatan wajaba rafu wa wajaba iqraru la. Apabila isimnya berupa isim yang ma'rifah, wajaba rafu, maka wajib rafa. Marfu wa wajaba iqraru la, dan wajib mengulang lafaz la. Nah, ini apabila isimnya ma'rifah. Syarat dari la annafiyah li jinsi, kalau isimnya berupa isim yang ma'rifah, maka harus ini wajib jadi dirofa dan wajib mengulang la. Contohnya la la zauzu fil baiti wa la zauzatu, tidak ada zauz, yakni suami di dalam rumah itu, wala zaujatu, dan tidak ada juga apa? Istri. Tidak ada suami di dalam rumah, dan juga apa? Tidak ada istri. Nah, ini dinafikan semuanya, jenis laki-laki dan perempuan. Jenis apa? Suami dan istri dinafikan. Lo la zauzu fil baiti wa la zauzatu. Tidak ada suami di dalam rumah dan tidak ada istri juga. Ini apa? Isimnya ma'rifah. Ada alif lamnya. Az-zauzu itu dan az-zauzatu. Maka wajib rofa dan wajib mengulang la. La-nya dua. Paham sini? Dan yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha wajaba rafu wa wajaba iqraruha. Apabila isimnya munfasilan anha, dipisah dari la, maka wajib rafa dan wajib mengulang la juga. Jadi apa yang wajib itu ada dua. Kalau isimnya ma'rifah, wajib rafa dan mengulang la. Dan begitu juga apabila isimnya munfasilan, yakni terpisah dari la, maka wajib rofa dan wajib mengulang. Mislu la fil baiti rasulun walam ra'atun, tidak ada dalam rumah itu seorang laki-laki dan juga tidak ada wanita. Nah, ini apa? Terpisah la dengan isimnya apa? Terpisah. Mana pemisahnya? Fil baiti, maka wajib dia marfu dan wajib mengulang la fil baiti rajulun wala imra'atun. Paham sini? Nah, dan ismu la, isimnya la, mu'rab mabniun ala ma yunsabu bihi. Yang pertama mu'rab, yakni mu'rab. Ada yang mu'rab. Idza kana mudhofan. Jadi kalimat mu'rab sudah paham toh? Ini yang bisa berubah harokat akhirnya. Ini mu'rab. Yang pertama, idza kana mudhofan, maka mu'rab di sini apa? Yang pertama, idza kana mudhofan, apabila dia disandarkan kepada kalimat yang lain, isim. Nah, benda isim yang lain, mudhaf ilaih. Disandarkan kepada yang lain. Mislu, contohnya, la sahiba ilmin, mazmumun, tidaklah pemilik ilmu itu apa? Terselah. Sahiba ilmin. Nah, saya tambah sahiba ilmin. Sahiba ilmin di sandarkan kepada apa? Sahibah disandarkan kepada al ilam. Nah, ini namanya mudhafun ilaih. Sahibah ilmi. Sahibah di mudhofkan kepada al ilam, namanya mudhof sahih. Mislu la sahiba ilmin madhmumun, ini isim mudhof. La sahidu la sahida zurin madiyun anhu, maradiyun anhu. Tidaklah penyaksi zurin, zur itu kejelekan ya, mardiyun anhu, di diridhoi tentangnya. Zur apa ya? Iya, kurang lebihnya itu. Iya lah. Tidaklah para, tidaklah kesaksi kejelekan itu apa? Diri, diri doi. Kemudian yang kedua, idza kana sabihan bil mudhof, apabila yang menyerupai dari mudhof. Contohnya, mislu la sa'iyan fil khairi makruhun. La sa'iyan, nah ini la sa'iyan, asaid la sa'iyan fi khairi. Sa'iyan fi khairi, sa'iyan di situ apa? Dinamakan sabihan bil mudhof. Kenapa? Ada setelahnya itu bi fil khairi. Fil khairi nama apa? Sa'iyan fil khairi dinamakan sabihan bil mudhof. Kenapa? Dia hampir mirip dengan mudhof di sana. Makruhun di sini. Sa'i. Tidaklah orang yang berjalan dalam kebaikan makruhun di sini. Sa'iyan fil khair, berjalan pada kebaikan. Sa'i berjalan kok. Nanti cari lagi. La talian jabalan hadir. La talian jabalan hadir. Tidaklah para pendaki gunung hadir. Jadi tidak ada pendaki gunung hadir. Talian jabalan. Talian jabal. Ini apa dinamakan sabian bil ilmu dok. Kenapa? Maknanya hampir sama ya, dengan disandarkan pendaki gunung. Dengan apa? Kalau mudhofun ilaih, mudhof disandarkan kepada yang lain. Sahiba ilmin, pemilik ilmu, dengan talian jabalan. Nah, ambil sama ya maknanya. Nah, ini namanya sabihan bil mudhof. Hanya bedanya kalau mudhof dan mudhofun ilaih, ya ini disandarkan, kemudian mudhofun itu bersandar, kalau mudhofun ilaih yang disandari padanya, itu apa? Mudhofun ilaihnya itu apa? Masrur. Adapun kalau sabihan bil mudhof, tergantung kedudukan dia dalam i'rab ya. Kemudian yang kedua, mabniun ala mayun sabubihi, dia di apa? Mabnikan di atas apa-apa yang dia dinasab terhadapnya. Alal fathi, dia mabni di atas fathah. La tilmida hadirun, tidak ada seorang tilmid yang hadir. Tilmida itu apa? Mansub mabni alal fathah. Kenapa itu mufrad tazidin apa dengan ya, zalimin dengan ya, al mustahilat dengan kasrah. Jadi kalau isim mufrad maka dia mabni di atas fathah. Kalau isim ini apa sana, yes, di atas, ya. Jamak mudzakkar dengan kasrah dengan apa? Pada jamak apa? Jamak muannats. Bisa tahan ini. Nah. Dan al-mudada setelahnya apa? Munada. Al-munada huwa ismun mansubun yudkaru ba'da harfin nida. Jadi munada adalah isim yang mana isim tersebut apa? Yudkaru disebutkan ba'da harfin nida, setelah huruf apa? Panggilan. Munada yang dipanggil. Kita apa? Isim mansub yang mana isim tersebut apa? Yudkaru ba'da harfin nida, jatuh setelah apa? Huruf panggilan. Mislu ya abdallah, ya abdallahi, wahai hamba Allah. Ya abda di sini mansub. Kenapa? Jatuh setelah ya. Ya abdallah. Ya rasulullah, wahai rasul Allah. Ini ya Rasulullah. Dan wahurufun nida, dan huruf-huruf nida adalah ya alhamdulillah, hamzah a gitu. Kemudian ya, kemudian ayah, ayu, haya, wa. Ini huruf-huruf nida. Hamzah, ya, ayah, ai, haya, dan wa. Ini hurufnya. Kemudian hukmul munada, hukum dari hukum-hukum munada. Al awal yun sabu munada ida kana, maka dinasabkan munada apabila yang pertama mudofan, yakni dimudofkan, mudof, yakni disandarkan kepada isim yang lainnya, ya, ini mudofan. Contohnya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Nabi ya di sini, Allahi majrur sebagai mudofun ilaih yang disandari padanya, disandari siapa? Nah, Nabi. Wahai nabinya Allah. Kemudian yang kedua sabihan bil mudaf, yakni menyerupai dengan mudaf. Mislu ya talian jabalan, wahai pendakiku gunung, pendaki gunung. Jabalan di sini apa? Dinamakan sabihan bil mudaf. Talian jabalan menyerupai mudaf. Dan yang ketiga, nakirah gairu maksudah, yakni nakirah tersebar sesuatu itu tanpa ada maksud. Ya aliman, wahai orang yang alim. Nah, banyak orang alim ya. Wahai para orang yang alim. Ya rajulan, wahai apa? Orang laki-laki. Rajulan di situ banyak ya. Jadi seorang rasul, rasul di situ apa? Tidak satu, banyak rasul itu. Tidak tahu entah siapa yang dimaksud. Nah, ini namanya nakirah ghairu maksudah. Ya, ini tersebar tanpa ada maksud. Nakirah itu apa? Tidak diketahui ya. Tersebar zatnya. Nakirah ghairu maksudah. Jadi yang perlu diingat apa? Munada yang mansub itu apa? Ada pada tiga ini. Ya, mudhaf yang kedua, tadi ambil mudhaf yang ketiga apa? Nakirah ghairu maksudah. Kemudian yubna ala raf'i idza kana, maka dia dimabnikan atas rafa. Nanti rafnya berarti apa? Kalau namanya mabni fi mahalli nasbin. Kenapa? Munada adalah isim mansub ya. Yubna ala rafi, dibangun di atas rafa. Idza kana, apabila dia berupa alam mufradan, yakni alam yang mufrad. Alam mufrad, nama orang yang satu menunjukkan sah satu. Mislu ya Aliyun, wahai ya Aliyu, wahai Ali. Ya Aliyu, wahai Ali. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Aliyu di situ apa? Mabni di atas rofa. Dan yang kedua, nakirotan maksudatan, yakni nakiroh tapi sudah ada maksud, yakni tersebar. Tujuan itu apa? Tersebar tapi sudah ada maksud ya. Bang, nakiroh goil apa? Nakiroh maksuda, yakni orangnya itu tidak kelihatan tapi ya sudah ada maksud gitu ya. Paham ya? Nakiroh maksuda. Kalau Mbak Andi itu sudah ada itu. Jadi sebabnya kita masuk ke sumur gitu ya. Contohnya yang jelas. Ingin kita dengar ada suara orang. Nah, kita kan enggak ngerti itu, ya. Orangnya enggak ngerti. Nah, baru kita mengatakan ya rajulu ansit ini. Ya rajulu. Nah, ini kita sudah memaksudkan orang yang di atas itu gitu. Nah, orangnya enggak ada gitu loh, di depan kita enggak ada. Namanya nakiro maksuda. Wahai laki-laki, tolonglah aku. Ya rajulu ansit ini. Nah, ini nakiro maksuda. Ya, ini sudah tertentu orangnya, sudah maksud. Memang orangnya rojul di situ banyak, tapi kita memaksudkan salah seorang dari mereka gitu ya. Sudah ada maksud. Ya rojul. Adapun gairu maksuda tadi apa? Tidak ada maksud. Yang penting orang rojul ya. Semua rojul terserah. Adapun kalau yang maksuda, nah ini sudah ada maksud. Misalnya banyak orang laki-laki. Nah, antum memaksudkan salah satu dari mereka. Ya rojul. Oke. Dan ya walad, ta'al, wahai anak, dah kembali. Dan wa idza kana munada fihi al wajaba antas bikahu. Apabila munadanya yang dipanggil itu ada alif lamnya, maka wajib memberi apa, mendahului yang pertama ayuha lil mudakar. Jadi kalau mudakar maka di kaki a ayuha. Contohnya mislu ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya ayuha, ya di situ ditambahi a ayuha. Kenapa? An nabi dikasih alif lam ya. Nah. Ya ayuhar rasul, wahai rasul. Ini munada yang dikasih alif lam, maka apa? Harus diberi, harus didahului apa biasanya ayuha untuk lil mudzakkar. Kemudian haja atau didahului oleh haja lil mudzakkar untuk yang menunjukkan laki-laki. Contohnya mislu ya hadzal rajul, wahai orang ini. Ya hadza hadzal rajul. Ar-rajulu di situ apa? Ada alif lamnya, maka dikasih haja. Ya hadzal walad. Jadi kalau mudzakkar itu apa penggunaannya, boleh pakai ayuha dan boleh pakai hadza. Dan ayatuha lil muannas untuk menunjukkan muannas. Mislu ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, mutmainnah. Ya ayyuha, ya ayyatuha, ya ayyatuhal muslimah, wahai muslimah, yakni seorang ahwat yang muslim. Ini apa? An-nafsu di situ apa? Di ada alif lamnya. Maka dia diberi ayah, ayah Tuhan. Begitu juga bah, al-muslimah ini ada alif lamnya dan dia menunjukkan mu'anas, maka pakai ayah Tuhan. Atau apa yang selanjutnya, pakai hadihi yang untuk mu'anas. Mislu ya hadihi mra'atu, wahai wanita ini. Ya hadihi bintu, wahai bintu. Paham sini? Insyaallah. Kemudian at-tawabi. Hah? At-tawabi. Banzer selanjutnya dari al-mansub adalah at-tawabi. Amma at-tawabi fa sayati bayanuha fil majrurat. Adapun penjelasan tentang tawabi, maka akan datang penjelasannya tentang isim-isim yang majrur. Ini tentang isim yang majrur. Khulasatul asma'il mansubat. Nah, ini antum baca sendiri. Isim nama nanti baca lagi. Ya. Insyaallah kalau antum sudah paham tentang pembahasan yang kemarin-kemarin, maka khulasah ya. Nah, ini kan cuma skema aja. Insyaallah antum paham. Ya. Dan majruratul asma, yakni isim-isim yang majrur, dimajrurkan. Al majruratu fil asma salah satu aksamin. Jadi majrurnya pada isim itu hanya terletak pada tiga keadaan. Al awal majrurun biharfi jar. Dia majrurnya kena ada huruf jar, dimasukinnya huruf jar. Kemudian majrurun bil idhafah. Yang kedua, dia majrurnya kena disandari kepada yang lain. Kena idhafah. Mudhafun, mudhafun ilaih. Nanti akan jelaskan. Majrurun bil idhafah. Kemudian yang ketiga, majrurun bil tawabi. Dia majrur karena mengikuti isim yang majrur. Nah, ini majrurnya pada isim hanya ada tiga, lebih gampang diingat. Kemudian yang pertama, al majrur bi harfil jar. Maka majrurnya isim-isim yang majrur dengan huruf-huruf jar. Wa huruful jar min, ya adalah min ila an ala fi rubba ba kaf alam mud mundu hatta hala ada hasa. Nah, ini yang apabila antum memilih hala ada hasa itu menganggap huruf jar, maka kalimat setelahnya apa? Man majrur ya. Jadi kalau mantub nanti antum berarti menganggap hala ada dan hasa apa sih? Si. Huruf-huruf jar adalah ini. Jadi kalau isim ketemu ini maka majrur. Wa huruful qasam. Ya, dan huruf-huruf qasam. Jadi huruf qasam itu apa? Termasuk adalah huruf yang mengajarkan, ya. Huruf sumpah di situ. Huruf qasam adalah wawu, ta, dan ba. Ini huruf qasam. Ini dinamakan juga huruf jar. Karena dia mengkasrahkan. Adapun yang contoh dari huruf jar sudah banyak ya. Wa huruful qasam dan huruf qasam, wawu, ta dan ba. Ini huruf qasam ada 3. Mitlu min. Min dimasuk apa? Dimasukkan kepada kalimat isim lain, isim menjadi apa? Min minan nasi, mad majrur. An nasi majrur. Kenapa? Masuk huruf jar gitu. Huruf qasam. Dan yang dimasuki huruf qasam contohnya apa? Ta yang dimasuki oleh ta. Taullahi demi Allah. Ta taullahi. Ya. Ta taullahi majrur. Kenapa? Dimasuki huruf qasam. Huruf qasam adalah huruf nasab. Huruf jar termasuk huruf jar ya. Nah, ini. Jadi huruf qasam itu apa? Hanya ada 3. Wawu, ta dan ba. Dan yang dimaksud oleh huruf qasam ba billahi sama artinya de demi. Kenapa kok qasam tum cinta. Dan ilah dimasuki huruf jar i ilah. Ilallah pada Allah. Yang dimasuki huruf qasam wa wawu contohnya apa? Wallahi demi Allah. Nah, paham sini. Jadi isim yang majrur itu apa? Yang pertama apa? Dimasuki huruf jar dan isim apa? Huruf qasam. Kemudian yang kedua al majruru bil idhofah. Nah, ya majrurnya dengan disandarkan. Apa makna idhofa? Al idhofa tu hiya nisbatun sayin ila sayin. Dia disandarkan kepada sesuatu. Apa? Nisbatu say, yakni sesuatu itu bersandar kepada yang sesuatu yang lain. Ya paham ini. Jadi namanya apa? Ada kalimat disandarkan kepada yang lain. Nah, ini namanya nisbatu sayin ila sayin. Disandarkan sesuatu itu kepada sesuatu. Mislu daftaru aliyin, yakni apa? Buku tulisnya Ali. Buku tulis disandarkan kepada Ali. Ya pasti. Daftaru aliyin. Aliyin mati majrur. Kenapa? Disandari oleh daftar. Dan baitu apa? Baitu amrin. Rumah amr. Aslinya apa? Baitu ya. Rumah gitu aja. Disandarkan kepada amr menjadi apa? Rumah amr. Amrin. Dan wa yusammal awal mudhaf. Maka dinamakan yang pertama mudhaf. Ya, paham ini. Yang pertama itu dinamakan mudhaf, wa tsani mudhafun ilaih. Jadi yang pertama dinamakan mudhaf, daftaru, daftaru aliyin, daftaru dinamakan mudhaf. Kemudian yang kedua dinamakan mudhafun ilaihi. Walladhi la budda ayyakuna majruran huwa mudhafun ilaih. Walladhi yang mana la budda haruslah ayyakuna majruran mudhafun ilaih. Jadi yang kedua ini harus keberadaannya itu majrur. Huwa mudhafun ilaih. Walladhi yang mana harus keberadaannya itu apa? Majrur sebagai mudhafun ilaihi. Jadi yang kedua itu apa? Mas sebagai mudhafun ilaih harus selalu majrur. Ammal mudhaf adapun mudhaf fa yakunu hasaba mauqi'i bil jumlah. Maka keberadaannya itu tergantung terletaknya dia dalam jumlah. Nah ini kalau mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini idhofah. Yang pertama dinamakan mudhaf, yang kedua dinamakan mudhafun ilaihi. Paham sini? Hah? Paham. Jadi apa? Yang namanya majrur bil idhafah itu apa? Itu namanya idhafah adalah nisbahnya sesuatu kepada sesuatu. Peletakan sesuatu itu apa? Disandarkan kepada sesuatu. Contohnya apa? Daftaru aliyin. Daftaru aliyin buku A Ali, ya, buku tulis A Ali. Aslinya daftarun, ya, buku tulis. Disandarkan kepada A Ali. Nah, ini namanya apa? I itu apa namanya? Nah, ini daftaru aliyin. Nah. Kemudian apa? Wa yusammal awal, dinamakan yang pertama. Yang mana yang pertama? Daftar, ya. Untuk sebagai contoh daftar. Jadi di sana ya banyak contoh yang lain. Baitu amrin, nah, itu nanti idhofah juga. Untuk sebagai contoh yang pertama dinamakan al mudhof. Dinamakan mudhof yang pertama. Mana? Daftar, buku. Kemudian yang di yang kedua dinamakan mudhofun ilaihi. Dinamakan mudhofun ilaihi. Kenapa dinamakan mudhofun ilaihi? Kenapa dia disandari dia? Kitab A Amar, kitabnya A Ali, ya. Kemudian apa? Haruslah mudhofun ilaihi itu apa? Majrur. La budda ayyakuna majruran. Haruslah mudhofun ilaihi itu apa? Majrur. Huwa mudhofun ilaihi. Oleh karena itu apa? Dia dinamakan mudhofun ilaihi. Walladhi la budda ayyakuna majruran wa huwa mudhofun ilaihi. Wa huwa mudhofun ilaihi. Jadi mudhof ilaihi itu apa? Yang kedua maksudnya mudhofun ilaihi itu apa? Harus majrur. Karena disandari. Kemudian amal mudhof, adapun yang mudhof. Yang mudhof berarti apa? Yang pertama, ya. Itu apa? Fayakunu hasaba mauqi'i fil jumlah. Dia menyesuaikan kedudukannya dalam jumlah. Paham sini? Jadi kalau jumlah sebelumnya dia itu apa? Menuntut dia apa? Marfu', maka dia harus marfu' gitu. Paham sini? Nah, ini mudhof, keadaanmu mudhof. Dan surutul idhofah, syarat-syarat dari idhofah, yakni membuat mudhofun ilaih. Alla yakunu mudhofun munawwanan. Ada ini. Munawwanan, ya. Munawwanan. Alla yakuna mudhof munawwanan. Yang pertama, haruslah mudhof itu apa? Tidak ditanwin. Munawwanan tidak ditanwin. Mudhof itu apa? Tidak boleh ditanwin. Ini syarat dari idhofah. Mudhofun ilaih. Idhofah adalah syaratnya yang pertama apa? Dia mudhof tersebut apa? Tidak boleh ditanwin. Contohnya kitabun, aslinya kitabun. Dimudhofkan menjadi apa? Kitabu aliyin. Kitab A Ali. Tidak boleh kitabun aliyin. Tidak boleh. Ya, paham sini? Dan babu menjadi babu wudu. Bab tentang wudu. Dan waladu Muhammadin, anaknya Muhammad. Tidak boleh waladun Muhammadin. Tidak boleh. Nah, ini syarat dari itu apa? Yang pertama apa? Tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua, antukhdabununu idakana mudhof musannan au jam'an. Jadi yang kedua syaratnya apa? Apabila apa yang diidhofahkan itu berupa isim musanna atau jama', maka apa? dibuang tuh dapunon. Nah ini. Antum dapunon idza kana mudafu musanna atau jam'an. Maka dibuang nun apabila mudafnya berupa apa? Isim musanna dan isim yang jam'an. Paham ini? Kalau isim musanna kan berakhiran dengan ya dan nun atau alif dan nun. Maka nunnya itu apa sih? Dibuang. Kenapa? Isim musanna atau jam'an. Kalau isim musanna atau jamak maka nunnya dibuang. Contohnya biar jelas, kitabani. Contohnya si kitabani isim apa? Mu musanna ya. Didofakan menjadi apa? Kitabah aliyin, dua kitabnya Ali. Kitabah enggak boleh apa? Kitabani aliyin. Nunnya apa? Dibuang. Harus di ya. Ini syarat dari idhofah. Kitaba aliyin baitani baita Muhammadin, dua rumahmu Muhammad. Nunnya di dua. Paham sini? Nah, muslimun aslinya muslimuna, jamak mudzakkar salim, jamak di sini. Diidhofahkan menjadi apa? Muslimu apa? Misra. Ya, ini orang-orang muslim dari Mesir. Muallimun menjadi apa? Muallimu al-madrasah. Muallimul madrasah. Jadi pengajar-pengajar apa? Sekolah. Muallimul madrasah, pengajar sekolah. Paham sini? Kemudian yang ketiga, angsuh dabul alif wal lam minal mudhaf. Dibuang alif lam, alif dan lamnya tatkala mudhaf dari isim mudhaf. Jadi apa? Syaratnya ada tiga. Yang pertama apa? Enggak boleh ditanwin. Kedua, apabila berupa jamak dan apa? Musanna dan jamak, maka nunnya harus dibuang. Yang ketiga, harus dibuang alif dan lam ketika mudhaf. Contohnya apa? Ar-rasulu. Ar-rasulu didhofahkan menjadi apa? Rasulullah. Dibuang alif. Enggak boleh ar-rasulu Allahi. Ya, mari sini. Nah, al-baitu al-baitullah enggak boleh. Maka menjadi apa? Baitullah. Dibuang al-alnya. As-salatu as-salatul maghrib. Enggak boleh as-salatul maghrib. Yang boleh apa? Salatul maghrib. Dibuang alif lamnya pada mudhaf. Ya. Nah. Baca itu catatan. Catatan, jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin alif lam atau nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tetapi sifat. Jadi apa? Kalau tidak terpenuhi syaratnya, sebagai contoh apa? Lafaz dari mudhafnya itu apa? Ditanwin, kemudian yang kedua ditanwin. Maka bah ini bukan dinamakan mudhafun mudhafun ilaih ya. Akan tetapi apa? Dinamakan sifat. Contohnya apa? Fi hadisin dhaifin. Ini ditanwin dua-dua. Padahal apa? Syarat dari idhofah apa? Enggak boleh ditanwin. Maka namanya apa? Sifat. Contoh yang lain lah. Fil hadisin dhaifi. Fil hadis ada alif lamnya. Dan keduanya ada alif, apa yang nomor kedua pun ada alif lam. Maka dinamakan si sifat bukan mudhafun ilaih ya. Bukan idhofah. Terus ma'anil ma'anil idhofah, yakni makna dari idhofah. Enggak, yang ada tiga. Yang pertama mayuk mayukat jiro makna min. Jadi itu apa di situ kesanda apa penyandaran di situ apa bisa ditafsirkan dengan makna min. Ya, paham ini. Makna min. Khatamu hadis, yakni cincin dari besi. Ini mudhafun mudhafun ilaih khatamu hadidin. Mudhafun ilaih. Ditafsirkan apa? Huruf min di situ ya. Hurufnya ada takdir ada huruf min ya. Maknanya untuk mengartikan gitu. Jadi untuk mengartikan idhofah di sini apa? Bisa memakai tiga ini. Bisa antum tafsirkan dengan makna min, contohnya apa? Khatamu hadid. Nah, ini bah cincin dari besi. Ya, paham ini. Dan mayuk daru makna lam boleh ditafsirkan makna lam. Baitu aliyin, rumah milik siapa? Ah, Ali, miliknya ah, Ali. Dan boleh ditafsirkan makna fi adabun adabul kubri, azab di dalam kubur. Ya, paham ini. Adabul kubri itu ditafsirkan makna ni apa fi di dalam. Hah? Nah. Salah. Ya. Kemudian at-tawabi. Gimana? Terus ini. Allah hidup kita. Dan at-tawabi. At-tawabi itu apa? Ada empat. Anak tu, atfu, taukid dan badal. Tawabi ada empat. Al-awal anak tu. Anak tu atau dinamakan juga si sifat. Jadi kalimat na'at itu dinamakan juga si sifat. Ya, namanya sifat ya sama dengan na'at. Anak doa sifat huwa tabi' yudkaru li bayani sifat min sifatil ismi qablahu. Imma marfu' mansub atau majrur. Imma tabi' li ismil marfu' mansub atau majrur. Ya, paham ini? Jadi tawabi di sini, naat di sini apa? Dia mengikuti, menaati, mensifati apa? Isim marfu atau isim mansub atau isim majrur. Jadi kalau dia mensifati, menaati isim yang marfu maka dia ikut marfu. Kalau mansub dia ikut mansub, kalau majrur dia ikut majrur. Mislu contohnya ja'atil midu al-mustahidu, telah datang murid al-mustahidu yang bersungguh-sungguh. Al-mustahidu di situ apa? Sifat ya. Sifat murid yang datang itu bagaimana? Ya ini apa? Bagi yang bersungguh-sungguh. Nah, ini sifat darimu murid. Ja'al waladu nasitu, telah datang seorang anak yang pelupa. Nasitu di situ marfu mengikuti apa? Walad. Walad marfu maka nasitu sifatnya ikut marfu. Amin. Kemudian ra'aitu tilmida mustahida, saya melihat seorang murid yang bersungguh-sungguh. Jadi apa? Seseorang yang saya lihat, murid yang saya lihat apa? Orangnya apa? Bersungguh-sungguh. Murid yang saya lihat. Tilmidah mansub, maka apa? Naatnya atau sifatnya maka ikut mansub. Dan ra'aitul walada nasito, saya melihat seorang anak yang pelupa. Ini nasito ikut dengan walad mansub. Dan marartu bitilmizi al-mujtahidi, saya melewati dengan siapa? Seorang murid yang bersungguh-sungguh. Ilmihi masrur dengan apa? Huruf jar. Maka apa? Sifat atau naatnya ikut mas masrur. Pasti. Nah. Kemudian wajibu ayat tiba anak tu manu tahu. Maka wajib naat itu mengikuti manutnya yang diikuti itu dalam segi satu fil i'rabihi dalam i'rabnya. Dalam i'rab itu apa? Maksudnya apa? Kalau apa? Manutnya yang diikuti itu marfu, maka dia naatnya harus marfu. Kalau mansub maka harus ikut mansub. Ini dalam i'rab. Kemudian yang kedua, kita zikir wa ta'nis dalam segi mu'anas dan mudakar. Segi laki-laki dan wanita. Jadi lah, kalau man'udnya yang diikuti, man'ud itu namanya diikuti, kalau na'at yang mengikuti sifat, yang mensifat. Nah itu apa? Kalau man'udnya, nah apa yang diikuti itu mudakar, maka yang mengikuti harus mudakar. Contohnya rajulun salihun, seorang laki-laki yang saleh. Nah, rajulun itu laki-laki, salihun harus laki-laki. Enggak boleh apa? Rajulun salihatun. Kenapa? Salihatun untuk wanita. Ya benar apa? Rajulun salihun. Nah, ini syarat dari na'at dan man'ut. Kemudian yang ketiga, bita'rif wa tankir dalam segi apa? Ma'rifah dan nakirah. Jadi apa? Kalau man'utnya yang diikuti itu ma'rifah, ima dengan alif lam atau dengan kalimat yang lain, ma'rifah ada berapa tandanya kemarin? Ya. Ada berapa isinya ma'rifah? Yang pertama alif lam, kemudian apa ma'rifah, isim ma'rifah, mudhafun ilaih, yakni disandarkan kepada sesuatu ya, yang ini apa sudah ma'rifah. Domir. Dan ini saro. Ya. Ini mausul. Jadi isim isim ma'rifah. Jadi kalau isimnya ma'rifah, maka harus ma'rifah juga. Kalau man'utnya ma'rifah, maka na'amnya harus ma'rifah. Contohnya al-haditsu sahihu. Al-haditsu itu apa? Ada alif lamnya. Maka as-sahih harus ada alif lamnya. Paham ini? Nah. Dan haditsun sahihun. Nah, itu apa? Nakirah. Maka sahihun harus nakirah juga. Dan yang keempat, fil ifrad wa tasmiyah wal jam'i. Dalam segi mufrad, musanad dan jamak. Jadi kalau man'utnya mufrad maka na'atnya harus mufrad. Kalau musanna harus musanna, kalau jamak harus jamak. Paham sini? Nah. Contohnya rajulun muslimun, rajulani muslimani, rijalun muslimuna. Nah, ini rajulun mufrad, muslimun mufrad. Rajulani dua, muslimani harus dua juga. Rijalun muslimuna, rijalun jamak, maka muslimuna harus jamak. Enggak boleh rijalun muslimun. Ya. Begitu juga kalau wanita imra'atun muslimatun, imra'atani muslimatani, nisa'un muslimatun. Ini harus sama sesuai. Ya, paham sini. Dan anak itu ada dua, hakikiyun kemudian sababiyun. Yang hakiki sebagaimana contoh yang kita jelaskan itu hakiki yang di atas itu. Jadi kalau hakiki itu yang di atas, yakni mengikuti dalam segi yang empat syarat tadi. Ya. Adapun kalau naat sababi itu apa? Contohnya ja'a rajulun salihatun jauzatuhu. Kalau apa? Naatnya itu mengikuti dari segi marfu'nya dari man'ut. Ya. Marfu dan tankir ma'rifah dan nakirahnya. Ini na'at sababi. Adapun kalau segi mu'annasnya dia mengikuti apa? Setelahnya. Paham? Paham ya? Segi mu'annasnya. Jadi apa? Kalau segi irob, marfu, mansub, itunya apa? Dia naatnya itu apa? Mengikuti sebelumnya. Contohnya apa? Ja'a rajulun salihatun jauzatu. Rajulun marfu, maka apa? Salihatun marfu. Kemudian ma'rifah dan nakirahnya. Ja'a rajulun salihatun. Rajulun nakirah, maka salihatun nakirah ya. Kemudian dalam segi ifrad, tasniyah dan jamak menunjukkan satu, dua dan banyaknya, dia mengikuti rasul. Paham sih? Tapi kalau dari segi mudzakkar dan muannats, naatnya itu mengikuti apa? Kalimat setelahnya. Contohnya apa? Ja'a rajulun salihatun jauzatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang salihah. Siapa? Istrinya. Nah, sahabat. Wallahu ta'ala alam suar. Mungkin untuk pengertian na'at sababi ini dulu. Mungkin insya Allah di sana apa masih ada tambahan. Untuk pengenalan ini dulu yang perlu diingat-ingat ya. Na'at sababi. Kemudian yang kedua al-adku. Yang kedua adalah al-adku. Al-adku tabi'un yaqa'u ba'da harfil atfi. Yang namanya atof adalah apa? Dia pengikut yaqa'a, yang mana pengikut tersebut, yang namanya pengikut dia apa? Bagaimana ya? Kita sebutkan tadi imma pengikut pada isim marfu, mansub, masrur ya. Nah, ini tabi' li ismil marfu, mansub atau masrur. Ya qa'aba ada harfil atfi, yang mana atof di sini apa? Jatuh setelah huruf-huruf atof. Contohnya mislu ja'a Khalidun wa Salimun. Telah datang Khalid dan Salim. Ra'aitu Khalidan wa Saliman. Saya melihat Khalid dan Saliman. Ini mah mansub. Marartu bi Khalid dan Salim. Arab lebih halidin wah salimin. Al-mal wal banun. Al-mal harta dan bangunan. Innal mala wal banin. Sesungguhnya apa? Harta itu dan bangunan. Lil mali wal banin. Bagi harta dan banin itu bangunan toh. Bunyan. Iya, bangunan. Insyaallah. Dan wa ahruful athiyah. Adapun huruf-huruf ataf adalah satu, al-wawu. Kedua, alfa. Ketiga, summa. Keempat, am. Au. Hatta, lakin, la dan bal. Nah, ini huruf-huruf ataf. Wawu, fa, summa, lam, am. Al-wawu, fa, summa, am. Au, hatta, lakin, la dan bal. Ini huruf apa? Wa kama yu'taful ismu 'alal ismi, kadzalika yu'taful fi'li, yu'taful fi, apa? Yu'taful fi'lu 'alal fi'li. Dan atop di sini apa? Bisa digunakan bagi isim dan bisa juga diatopkan pada fi'li. Jadi apa? Wa kama. Dan penggunaan kedua, yu'tafu, boleh diatopkan isim terhadap isim. Dan begitu juga boleh diatopkan fi'il kepada fi'il. Contohnya, in tu'minu wattaku yu'tikum ujurakum. Jika kalian beriman dan bertakwa, yu'tikum ujurakum, akan diberi bagi kalian apa? Ganjaran-ganjaran kalian. Nah ini atai apa? Yu'tiku, yu'minu dan wattaku. Ya. Yu'minu ini fi'il. Ya. Dan wattaku fi'il. Jadi atofkan. Dengan apa? Huruf wawu, wawu atof. Kemudian al-islamu antas hada. Antas hada. An la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Antas hada. Antas hada. Terus watukima. Watukima itu apa? A atau dari mana? Tas. Tas hada ya. Ini fi'il atau dengan fi'il. Dan waktu dia zakah dan tunaikan zakat. Waktu sumar Ramadan dan apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Waktu hujjal bait dan berhaji pada Baitullah. Sampai. Nah, ini atau jadi dia menggunakan huruf-huruf a atau yakni wawu, fa, summa, am, au, hatta, lakin, la dan bal. Huruf atau adalah ini. Kemudian yang selanjutnya atau kid. Atau kid. Atau kidu huwa tabi'un. Imma li ismil marfu' mansub atau li ismin mas majrur yudzkaru ba'da matbu'i liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ayatawahhamuhu as-sami'. Jadi taukid adalah pengikut, yang mana pengikut di sini apa? Yudzkaru, disebutkan ba'da matbu'i, setelah yang diikutinya, matbu itu yang diikuti ya, yang ditaukiti, yang ditaukiti. Liu'akidahu ya, ini tujuannya apa? Untuk menguatkan matbu'nya yang diikuti, yang diikuti itu apa? Matbu' ya. Matbu' itu yang ditaukiti gitu. Mu'akkad namanya, mu'akkad. Jadi tauqid adalah tabi'yun karu ba'da. Nah, ini salah, ini bukan matbu' ini. Tapi bisa juga matbu' bisa. Tapi apa? Yang akrab mu'akkad. Ya, yang di tauqid gitu. Jadi tabi' adalah tauqid adalah tabi' yang disebutkan setelah matbu'nya. Ya benar. Ya, ini yang disebutkan setelah matbu'nya. Tujuannya apa? Liu'akidahu, yakni untuk memperkuat itu matbu' itu yang ditaukiti, yang diikuti. Wa yuzilu ma yumkinu ayatawahhamu, untuk menghilangkan apa-apa yang memungkinkan ada kesamaran bagi pendengar. Ini tauqid. Namanya apa? Dia pengikut bagi isim marfu', mansub atau majrur. Dia disebutkan setelah apa? Setelah matbu'nya, yakni pengikut yang diikuti. Jadi apa? Tujuannya untuk menguatkan matbu'nya. Itu apa? Menghilangkan apa-apa yang memungkinkan bagi pendengar itu apa? Ada kesamaran. Menghilangkan kesamaran bagi pendengar, gitu aja. Kalimat apa? Bebasnya. Jadi menghilangkan kesamaran bagi pendengar untuk meyakinkan lah, gitu ya. Contohnya mislo qabaltul malika nafsahu, saya menjumpai malik, yakni raja, nafsuhu, benar-benar zatnya raja tersebut. Nah, ini nafsahu di sini apa namanya? Tauqid. Qabaltu, saya jumpa dengan malik raja, nafsahu, benar-benar ya rajanya itu, dirinya itu, enggak tentaranya, enggak apa ya, tapi rajanya langsung. Kemudian atau kido ada dua, lafdiyo dan maknawiyo. Al lafdiyo dan al maknawi, ini tauqid ada di lafdiyon dan maknawiyon. Yang lafdiyon bi i'adatil lafdi nafsihi, atau apa? Mafi maknahu, apa-apa yang semakna dengan dia, yakni sinonimnya ya. Jadi mengulang lafaz zatnya itu yang dikuatkan atau yang semakna dari. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Nah, ini Allah Maha Besar. Sebenarnya sudah kuat ya. Tapi ditambahi tauqid lagi biar memperkuat bahwasanya Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini namanya apa? Tauqid lafzi, yakni mengulang lafaz. Dan uktub, tulislah olehmu. Ini uktub. Naam. Atau naam. Ya. Sebenarnya kita ngomong naam, sudah. Sudah dipercaya ya, sebenarnya. Tapi untuk memperkuat, untuk biar dia lebih percaya, naam. Tahu anda, lima telur, luru apa? Lagi. Ini namanya apa? Tauqid lafzi. Adapun yang kedua, tauqid al-ma'nawi, tauqid ma'nawi. Bi istikmal lafzi min hadil alfaz, harus menggunakan lafaz-lafaz ini. Nafsun, harus menggunakan kalimat satu, nafsun. Ja'al amiru nafsu, telah datang seorang amir di dirinya, zat-zatnya amir tersebut. Atau yang kedua dengan ainun, dengan zat apa? Ainun, lafaz ainun. qabaltu ar-ra'isa ainahu. Aku menjumpai ra'is, yakni kepala. Ra'is yakni pemimpin lah. Ya. Ainahu yakni dekat. Dan hadara al-auladu kulluhum. Telah hadir para murid, para anak-anak itu waktu kulluhu. Semua mereka. Nah, ini lafaz-lafaz dari tauhid maknawi. Atau ajma. Pakai ajma'u. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan atas keluarganya, sahabatnya ajma'in ke keseluruhannya. Imma bagi nabi, keluarganya dan para sahabatnya, atau man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya. Nah, ini pakai ajma'in gitu. Atau dengan kila wakil ta. Hadara mudarrisani kilahuma. Telah hadir dua guru itu ke ketuanya hadir. Atau kil kilta. Zahabatil mudarrisati mudarrisatani kilta huma. Telah datang dua guru wanita itu ke keduanya. Nah, ini. Baca catatan. Catatan apabila lafaz-lafaz tersebut menjadi tauhid, maka harus ada muakkadnya, yaitu lafaz yang dikuatkannya seperti dalam contoh di atas. 2. Kalau tidak ada lafaz yang dikuatkannya, maka lafaz tersebut tidak menjadi tauhid seperti kata jibri nafsun. 3. Bila menggunakan tauhid maknawi, maka lafaz tauhidnya harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya, baik dalam mufrad, mutsanna, atau jamaknya. Demikian pula dalam muzakkar dan muannatsnya. Contoh, ja'al ustadu nafsu, ja'atil mudarri satu nafsuha, hadaral mudarri tuna kulhum, hadaral mudarri tani kila huma, hadaratil mudarrisata ni kila huma, hadaratil mudarrisa tu kullahuma kullahuma. Paham ini? Jadi apa? Catatan, bila lafaz tersebut menjadi taukid, maka harus ada muakkadnya. Harus ada muakkadnya. Yaitu lafaz yang dikuatkan seperti contoh di atas. Wala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan atas keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Ajma'in, di sini siapa yang dikuatkan? Yakni alihi wasahbihi. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada lafaz yang dikuatkan, maka lafaz tersebut tidak menjadi taukid. Contohnya apa? La tajri nafsun. Tidak akan dibalas. Tidak apa? Tidak akan la tajri. La tajri itu apa? Jaro tidak akan dibalas seorang jiwa, atau apa? Tidak dirugikan sejiwa pun. Jaro itu apa ya? Ya itu kalau enggak tidak dirugikan, ya itu tidak diganjari, ya. Kebalikan itu berarti. Kalau enggak itu ya itu antara jiwa Allah. Cari di kalusnya, karena laku. Nah ini tidak nafsun di sini apa? Tidak dinamakan tauhid. Kenapa? Tidak ada yang dikuatkan. Siapa yang dikuatkan? Tidak ada dong. Nah. Dan yang ketiga, bila menggunakan tauhid maknawi, maka lafaz taukidnya harus diakhiri dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya yang dikuatkan. Jadi kalau lafaz yang dikuatkan itu dua, maka dhamirnya harus menunjukkan dua. Kalau satu maka menunjukkan satu, kalau jamak menunjukkan jamak, kalau wanita menunjukkan wanita, kalau mudzakkar harus menunjukkan mudzakkar. Lagi. Ya. Ini dari segi mufrad, musanna atau jamak. Demikian pula dalam segi mudzakkar dan muannats. Contoh, ja'al ustadzu nafsuhu, telah datang ustaz dirinya. Nafsuhu di sini apa? Satu. Maka dhamirnya ikut satu, menunjukkan satu. Ya. Dirinya siapa? Ustaz. Ja'atil mudarrisatu nafsuha, telah datang seorang mudarris, yakni pengajar wanita itu, nafsuha, benar-benar dirinya mudarrisah di situ. Ha, di situ apa? Kembali ke mudarrisah. Mudarrisah satu, maka ha harus ha. Contoh yang lain antum baca sendiri. Gimana terus? Terus ya, habiskan aja ya. Sudah. Ada perlu. Ada perlu. Nah, salah nak tapi lah. Nah, kalau besok masih di sini ya kita teruskan. Kalau tidak berarti padat sampai nang kene ya. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ya. Tinggal badan saja. Kita teruskan. Nah. Jadi tutup ya. Tidak lagi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dalalah fa inna kullal dalalatin fil nari amma ba'd al badal minal apa minat tawabi yakni immal tawabi marfuat mansubat atau majrurat. Al-badalu huwa tabi'un yasihu ayyuhdafa masbu'uhu wa yuja'alu badalan minhu. Jadi namanya badal adalah pengikut, imma pengikut marfu atau mansub atau majrur. Yasihu ayyuhdafu, yang mana boleh membuang masbu'nya, dibuang masuknya yang diikuti, wayu ja'alu badalan minhu, maka dijadikan apa, pengganti dari masbuk yang dibuang tadi. Ya, kalau enggak dibuang pun boleh. Ini badal, pengganti. Badal itu pengganti. Contohnya, hadaro ahuka hasanun, telah datang ahuka saudaramu hasan. Ahuka di sini kita buang bisa hadaroh Hasan, ya. Hasan di sini pengganti dari saudaramu, ya. Nah, Kemudian ja'a Muhammadun Rasulullah, telah datang Muhammad Rasulullah. Kita buang Muhammadnya. Jadi ja'a Rasulullah bisa. Karena hanya apa? Pengganti. Namanya badal ikut makhluk. Yang dibadali itu makhluk, maka badalnya penggantinya harus makhluk. Ya. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Muhammad makhluk, maka Rasulullah harus makhluk. Nam hadir al-qawmu tulutuhum, telah hadir suatu kaum sepertiga mereka. Kita buang al-qawmu di kita. Ya, ja'a tulutuhum, separuh dari siapa ini? Kembalinya nanti ke al-qawm. Qala al-imam Malik, telah berkata Imam Malik. Kita pulang imam menjadi Malik di kita. Qolal Malik, qala Malik. Nah, ini boleh dibuang. Kenapa? Hanya pengganti, masih dipahami ya. Ini badal pengganti. Qala al-imam Malik. Al-imam itu siapa? Ya Malik. Malik itu siapa? Di imam. Namanya pengganti ya, sama ya, zatnya sama. Zatnya roti ya, tetap roti. Setelah dimakan roti. Ya, roti. Tetap roti. Roti donat. Donat itu apa? Roti ya. Setelah dimakan donat. Nah, donat itu ya roti. Boleh dibuang rotinya. Nah, akalah hubuju donat, telah dimakan roti donat. Terus badalu, nah, wal badalu arba'atu auzuhin. Badal itu apa? Terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama, badal kul minal kul, atau badal mutabik. Namanya badal yang sesuai. Mutabik itu taubat. Jadi, ya kul dari kul ini, yakni pengganti dari keseluruhan, gitu maksudnya. Ya, pengganti dari keseluruhan mutabik. Contohnya mislu ja'atil midu halilun, telah datang murid yang halil. Telah murid apa? Telah datang murid halil. Muridnya halil. Telah datang murid halil. Nah, ini pengganti dari keseluruhan. Kul min kul namanya. Badal kul min kul. Ya, ini penggantinya itu ke keseluruhan ya. Tilmid itu ya holil, holil itu ya murid ya. Telah datang murid holil. Holil itu ya tilmid gitu. Sah, semua zatnya holil itu ya murid itu. Murid itu ya holil ya. Kemudian yang kedua, badal ba'di min kul, yakni pengganti hanya sebagian dari keseluruhan. Contohnya ra'aitul qaumu rubu'uhum, telah datang aku melihat suatu kaum rubu'uhum, hanya seperempat dari mereka. Nah, ini rubu, seperempat. Jadi apa? Hanya sebagian ya, enggak semuanya. Ini ba'di min kul. Namanya kalau ada rubu, sulut, subuh, dan yang lainnya. Kemudian badal istimal. Badal istimal mislu nafa'ani Muhammadun ilmuhu, telah bermanfaat kepada aku Muhammad apanya ilmunya. Nah, ini badal istimal. yakni badal pengganti dari kandungannya, ya, kandungan, hanya kandungan saja. Badal itu badal kandungan saja. Contohnya apa? Telah bermanfaat kepadaku Muhammad apanya ilmunya. Berarti yang bermanfaat itu bukan Muhammadnya, ya. Nah, ini kandungan dari Muhammad. Kandungan dari yang badalnya itu. Badalu al-istimar, ini namanya badal istimar. Nafa'ani, telah bermanfaat kepadaku Muhammad ilmunya, bukan Muhammadnya, tapi yang dikandung oleh Muhammad apa ilmunya, ya. Nah, ini namanya badal istimar. Yang keempat, badal gholat, badal yang menunjukkan salah. Contohnya mislu akal tuhubzan lahman, aku makan hujan salah lahman. Nah, gitu. Ini namanya badal kok. Golat itu salah. Aslinya dia mengatakan apa? Hujan, ya. Lagi. Kemudian dia mikir, "Oh, salah. Lah lahman." Langsung ngomong lah lahman. Ini namanya badal kok. Tuh, dia melihat dari jauh irang-irang ngopo kayak roa itu kirdun, kira-kira ya kirdun, melihat dikira ya. Ternyata wis terak, oh Muhammad, itu namanya apa badal, berat. Makanya apa ya kira-kira, oh roa itu kirdun, aku melihat monyet, ya, udah mendekat ya, oh Muhammad, itu namanya badal, berat. Ya paham ini badal golat seperti itu. Jadi pertama dia mengucapkan ini, kemudian ternyata masalah, kemudian dia langsung buat benar. Akal tuh bisa lahma, salah ngomong, mau ngomong lahman dulu, ternyata apa kedahuluan golatnya, salahnya hubja. Nah, catatan saja. Catatan 1, badal biasanya diartikan yaitu. 2, badal biasanya sering disembahi setelah nama orang. Seperti Kola Abdullahi, Kola Abdullahi Ibnu Umar, An Aisyata radhiyallahu An Aisyata zauji Rasulillah, An Fatimah binti Rasulillah. Si isyarat seperti hazal waladu jamilah jamilun, hazihil bintu nasiyat tah nasi nas nasi totun, zalikal kita bula roi kaki, tilkal maratu jazi natun. Hazinatun. Oke, kebagian seperti al kalimatu salah satu aktami, ismun wafi alun wakorfun, ismun wafi alun wayang kosimul fi'lu ala salah satu aksamin mabin wa mudhari'in wa amrin. Nah, dan catatan yang pertama, badal biasanya diartikan yaitu. Contohnya apa? Ra'aitul qauma rubu'um, saya melihat suatu kaum yaitu apa? Seperempat mah mereka, ya, yaitu seperempat mah mereka, enggak semua. Jatil midu Khalilun, telah datang murid, yaitu siapa ho? Khalil, murid itu ya ho? Khalil, ya paham ini. Nah, dan yang kedua, badal biasanya sering dijumpai setelah satu nama orang, seperti Qala Abdullah ibnu, Qala Abdullahi. Berkata Abdullah. siapa? Ibnu Umar. Abdullah itu siapa? Anaknya Umar. Ibnu di situ berasal dari Abdullah. Dan an Aisyah zauji, dari Aisyah. Siapa? Yaitu zauji Nabi, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zauji di situ apa? Badar, ya. Kasih ya itu aja. Nanti kalau tutorialnya ya itu. Abdullah itu siapa? Anaknya Umar. Ya itu anaknya Umar. Dan Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ majrur. Kenapa? Yang dibaca lima majrur. Mana Aisyah? Majrurnya dengan apa di sini? Rizki. Aisyah majrur atau mansub? Mansub. Andong? Majrur. Mana yang benar ini? Ayo, alasan Rizki apa? Kok majrur? Apa kok mansub? Marfu. Alasannya? Sebagai apa? Kok marfu? An Aisyata. Apa alasannya? Mansub atau majrur atau marfu? Antum apa alasannya? Kok ngatakan mansub? Karena dia kemasukan huruf jar, maka isim tersebut apa? Isim majrur, enggak isim mansub dan enggak isim marfu. Ya. Ingat-ingat pembahasan tadi, majrurnya isim itu apabila masuk huruf jar atau idhofah atau tawabi' li ismil majrur. Nah, itu. An Aisyata. Aisyata majrurnya dengan apa? Rizki. Majrurnya dengan apa? Dia kan isim majrur. Dengan apa majrurnya? Iya, ada huruf jar. Tapi Aisyah tanya di situ majrur dengan apa gitu loh. Enggak paham kan tuh? Dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Karena apa dia majrur dengan fathah? Ayo apa jawabannya? Kenapa? Al-ismul ladzi la yansharif, karena isim-isim yang tidak boleh ditanwin, majrurnya apa dengan fathah. Paham sini? Nah, refreshing ke depan. Zauji itu apa? Badal dari Aisyah. Aisyah majrur, maka zauji ikut majrur. Benar. Dan an Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binti di situ apa? Badal dari Fatimah. Paham sini? Dan yang B, isim isyarat biasa jatuh dari setelah isim isyarat. Contohnya hadza al-waladu. Al-waladu di sini badal dari hadza. Ini yaitu walad gitu ya. Hadi bin bintu, ini yaitu bintu, anak wanita. Zalikal kitab, itu di kitab. Tilka al mar'atu, itu mar'ah wanita. Dan pembagian yang setelahnya bah jatuh setelah bah pembagian. Contohnya al kalimatu salah satu aksamin. Kalimat itu adalah terbagi menjadi empat apa tiga bagian. Ismun, ismun di situ bah badal. Dari mana al kalimat ya. Dari apa salah salah satu kalimat salah satu kalimat itu salah satu aksamin ismun yaitu isim. Kalimat itu terbagi menjadi tiga apa yakni isim yang itu isim fiil dan huruf. Dan wal wayan qasimul fi'lu ala salah satu aksamin madin. Nah, madin di sini badal dari itu apa? Al salah al salah si, ala salah si. Ya apa sini? Salah ya. Madin, madrur. Kenapa? Salah sin, salah satin mad. Majrur kan badalnya harus majrur juga. Dan khulasatul asma al mar majrurat wa tawabi. Nah ini antum baca sendiri ya. Al ini salah telah selesai al muyassar. Kalau antum murajaah kemudian antum pahami dan kalau bisa dihafal, insyaallah antum bisa membaca Alkitab walaupun sedikit-sedikit ya. Nah insyaallah ilahuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ini ajmain ini domainnya mana ini? Nah ajmain ajmain ashabi itu sahbihi itu loh karena penting ada domain ya. Kalau domainnya nggak di ajmain ya tidak kan kan pakai ajmain ini tauqidnya harus diganti dengan domain. Tauqidnya harus didahului dengan domain. Mana itu? Di domainnya itulah hu itu. Atau apa? Dan terhadap keluarganya dan sahabatnya dan semuanya. Mungkin domainnya duhunya itu kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.